Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tips sahabat pendengar sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali, kita dalam kajian obrolan singkat membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Al-Qur'an. Minggu kemarin kita membahas sedikit sekali tentang surah Al-Fatihah, baru pembukaannya. Kita membahas tentang surat Al-Fatihah ini apakah dia turun di Makkah atau di Madinah. Kita sudah sebutkan beberapa aqwal ulama yang berbeda pendapat, karena di sana ada yang mengatakan bahwasanya turun di Mekah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Al-Aliyah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berpendapat juga bahwasanya Al-Fatihah itu Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Di antaranya pendapat Abu Hurairah, Mujahid, kemudian Atha bin Yasar, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri dan yang lainnya mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu ada di turun di Madinah. Ada yang mengatakan bahwasanya turun dua kali. Ada juga yang mengatakan nisfuha fil Madinah wa nisfuha bi Makkah. Tetapi mana qaul yang paling rajih? Ya, qaul yang paling rajih wallahu alam adalah bahwasanya surat Al-Fatihah turun di kota Makkah dan turun setelah surat Al-Mudatsir. Salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah turun di Makkah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dalam surat Al-Hijr Allah katakan kami telah memberikan kepada kalian 7 ayat yang selalu diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Karena tafsiran sab'an minal mathani adalah surat Al-Fatihah. Maka diketahui bahwasanya surat Al-Fatihah adalah turun di Makkah. Nah, kemudian berapa ayat ini ya, kita sedang bincang berapa ayat dalam surat Al-Fatihah. Ijma ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Dengan dalil tadi juga dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'a. Sab'a itu artinya 7. Sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani bisa diartikan 7 yang selalu diulang-ulang, atau juga yang mengandung sana, yang mengandung pujian, yang banyak mengandung pujian. Karena surat Al-Fatihah mengandung semua pujian, alhamdulillah, segala puji lillah, Allah, nam asmaullahil a'zam, semua terangkum dalam kalimat lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pujian di surat Al-Fatihah yang semuanya terkandung dalam surat ini. Maka ijma ulama mengatakan bahwasanya ayat dari Al-Fatihah ada 7. Nanti mungkin di sini sedikit ada khilaf gitu nggih. Yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Fatihah atau bukan? Gitu. Nah, di situ ada khilaf panjang, nanti kita bisa bahas di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ta'awudz dulu, kemudian kita masuk bismillah. Nanti di sana akan dibahas Bismillahirrahmanirrahim apakah dia termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Karena ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat. Dari ayat ya, bukan termasuk ayat surat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat seperti misalkan Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat. Gitu ya. Makanya kalau enggak sah salat seseorang kalau enggak baca Al-Fatihah gitu nggih. Kalau enggak sah baca surat Al-Fatihah berarti enggak sah juga kalau enggak baca bismillah. Berarti harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kemudian dijaharkan atau disirkan. Kemudian nanti ada beberapa dalil yang menguatkan apakah harus dijelaskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana pendapat kalau tidak salah Imam Hanafi mengatakan bahwasanya dia termasuk dari bismillah, dari Al-Fatihah dan tidak surat-surat yang lain. Tapi tidak termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat Al-Fatihah. Bukan dari surat Al-Fatihah. Kalau yang berpendapat bukan dari Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, berarti ya Bagaimana kalau harus tujuh ayat? Maka nanti dibuka Qurannya gitu nggih. Dibuka Qurannya nanti biasanya rata-rata kebanyakan mushaf yang ada, baik itu mushaf yang terjemahan, baik itu mushaf Madinah, baik itu mushaf yang sekarang terjemahan Depak, atau mungkin sekarang mushaf itu banyak sekali modelnya, Ustaz. Ada mungkin kalau ke toko buku itu sesekali sempatkan ada mushaf mawaddah, mushaf sakinah. Saya pernah jajarkan itu, mana ada sakinah, rohmah, ada apa gitu. Ini udah kayak keluarga gitu. Mushaf, mushaf tafsir, mushaf asbabun nuzul, mushaf untuk pemula menghafal dan lain sebagainya. Masya Allah. Yang juhud, mungkin orang pingin berlomba-lomba menghias bagaimana Al-Quran. Nah, nanti PR kita selanjutnya nih, orang udah mulai menghias, maksudnya Al-Quran ini biar kelihatan orang mau membaca. Nah, tugas kita untuk mengingatkan saudara kita untuk, ah ini loh Al-Quran udah ada yang bagus-bagus untuk membaca. Nah, kalau kita buka Al-Quran itu ya, kalau kita buka Al-Quran, rata-rata memang Bismillahirrahmanirrahim itu ada angka 1 di situ, karena memang termasuk dalam ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Kalau yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, maka biasanya nanti dia akan bagi lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Dan mungkin disebagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jadi satu. Kemudian jadi tetap ayatnya adalah 7 ayat meskipun tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang pertama. Kemudian ada qaul yang lain, ada pendapat yang lain bahwasanya apa namanya? Surat dari Al-Fatihah, ayat dari Al-Fatihah adalah 6. Wa fa fiha qaulani syadzani, dan itu adalah qaul yang syadz dan tidak benar, yang mengatakan bahwasanya ayat dari surat Al-Fatihah itu ada 6, ataupun sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Ju'fi, wa tsani anha thamani ayat, iyyaka na'budu ayah, naqulu an Umar bin Ubaid wala ya'ba bihi wa amma kalimatuha fa ya 25. Ada dua pendapat, yang pertama mengatakan bahwasanya 6 ayat itu adalah syadz, dan yang mengatakan 8 ayat riwayatnya juga tidak benar. Jadi yang rajih ayat dari surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Kalimatnya ada 25 kalimah. Ada 25 kalimat dalam surat Al-Fatihah. Wa amma hurfa famiah wa 13 harfan. Adapun hurufnya ada 113 huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Maka Masya Allah, kalau kita sering-sering membaca surat Al-Fatihah saja, berapa pahala. Rasulullah SAW pernah menjanjikan setiap dari yang kita baca dari Al-Quran, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, walam huruf, mim huruf. Kita membaca Al-Fatihah saja sudah begitu banyak pahalanya. Kemudian surat Al-Fatihah tersendiri adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ada begitu banyak keagungan, ada begitu banyak fadilah, ada begitu banyak keutamaan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, dan yang menjadikan surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kita mungkin pada kajian sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih kemuliaan surat Al-Fatihah. Kenapa dia disebut surat yang paling mulia bahkan di antara surat-surat yang lain. Yang pertama kita bahas dulu, Al-Fatihah memiliki banyak nama, dan itu salah satu keutamaan. Sesuatu yang memiliki banyak nama menunjukkan bagaimana agungnya hal tersebut gitu ya. Maka kalau kita ngelihat singa gitu, singa itu bahasa Arabnya banyak sekali. Ada Asad, ada Qaswarah dan lain sebagainya, banyak. Menunjukkan banyaknya nama itu, sangarnya seekor singa. Bahkan Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama. Di antara nama-nama Al-Fatihah kita sebutkan, di antaranya adalah Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Karena apa dalilnya bahwasanya Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab gitu ya. Nanti kalau bacain Fatihah Kitab, apa itu Fatihah Kitab? Ya surat Al-Fatihah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Anubadah bin Shamit an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa itu Fatihatul Kitab? Yaitu surat yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka masyhur dengan surat Al-Fatihah, karena dia adalah Fatihatul Kitab. Kemudian dinambangkan juga surat Al-Fatihah punya nama juga. Nama pertama Fatihatul Kitab, dan itu yang paling masyhur gitu ya, surat Fatihah. Yang kedua adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab, kalau di bahasa Indonesia kan apa nggih? Ummul Kitab, induknya nggih, induknya apa? Buku. Kitab itu kitab Al-Qur'an ini, kitab Al-Kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi, yakni bima'na Al-Qur'an. Ummul Kitab. Al-Fatihah juga bernama Ummul Kitab. Tetapi penamaan Ummul Kitab sendiri memang ada khilaf para ulama. Ada dalil yang mengatakan bahwasannya Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, sebagaimana datang min Abdullah bin Abi Qatadah an abihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhurfi al-awwalain bi ummil kitab wa suratain fi raq'atin al-akhiran bi ummil kitab wa yasma'una al-ayah wa yatulu fi raq'atil ula ma la yatulu fi raq'atil thaniyah wa hakadha fil 'asr wa hakadha fis sabah. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya pernah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Itu adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Tetapi yang menjadi khilaf ulama adalah sebagaimana datang dalil lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Angkarul Hasan tasmiyatuha, Hasan mengingkari nama Ummul Kitab dikarenakan Ummul Kitab halal wal haram yashiru ila qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwalladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan huwalladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun. Allah telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran ini, muhkamatun minhu ayatun muhkamat, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Ummul Kitab di situ tidak bisa ditafsirkan dengan Al-Fatihah karena penafsirannya akan menjadi lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, wa indahu ummul kitab. Dan semua sudah termaktub dalam Ummul Kitab Lauhul Mahfudz. Jadi tidak bisa ditafsirkan bahwasanya Ummul Kitab itu adalah surat Al-Fatihah. Itu kalau khilaf para ulama. Ada yang membantah bahwasanya Ummul Kitab bukan termasuk nama dari surat Al-Fatihah. Dan juga dari qaulihi ta'ala wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Bimakna di situ juga tidak bisa diartikan bahwasanya Ummul Kitab di situ dengan tafsiran surat Al-Fatihah. Maka beberapa ulama menyangkal atau mengingkari bahwa nama salah satu dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, meskipun sebagian yang lain mengatakan ya, salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Rasulullah SAW ketika zuhur dan asar dan maghrib serta sholat subuh pernah menerangkan bahwasanya beliau membaca surat Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pilihan yang lain. Nah, yang ketiga, nama dari Al-Fatihah adalah dinamakan juga dengan Ummul Quran. Ummul Quran, tadi pertama Fatihul Kitab, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga nama Al-Fatihah juga Ummul Quran. Dalilnya apa? Kenapa kok bisa dinamakan Al-Fatihah Ummul Quran? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, kullu salatin la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, barang siapa orangnya yang salat tidak menggunakan Ummul Qur'an, dia kok salat tidak membaca Ummul Qur'an. Apa itu Ummul Qur'an? Ummul Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Tapi Rasul tidak mengatakan la yaqra bi fatihah bi suratil fatihah, tapi mengatakan bi ummil Quran. Maka di situ kan dijadikan dalil bahwasanya salah satu nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Siapa orangnya yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah dalam salatnya, fahiya khidaj, maka dia cacat salatnya, cacat. Maka nanti beda pendapat para ulama. Sah enggak orang salat gitu ya, salat kok enggak baca Al-Fatihah? Nanti ada yang mau, kalau umpamanya ada beberapa ulama, kalau Jahriyah tidak apa-apa karena memang bacaan imam adalah bacaan makmum. Ada yang mengatakan Jahriyah atau Syiriyah sama saja. Setiap orang harus membaca Ummul Kitab, Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Setiap orang harus membaca Fatihatul Kitab, karena itu adalah rukun dalam sholat. Maka dia mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan cacat, yaitu tidak sempurna dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Yang keempat, nama dari surat Al-Fatihah juga Sab'ul Mathani. Tadi ya, di awal kita sudah sebut Sab'um Nal Mathani Walakot Atainaka Sab'am Nal Mathani Wal Qur'an Al-Azim. Sebagaimana di surat Al-Hijr, Sab'am Nal Mathani, tafsiran dari Sab'am Nal Mathani adalah Al-Fatihah itu tersendiri. Waqad fassarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkan bahwasanya ketika Al-Hijr diturunkan, walaqad atainaka sab'am minal matani wal Qur'anil azim, kami telah turunkan kepada kalian 7 ayat yang selalu diulang dan 7 ayat yang selalu terpuji, matani yang terpuji, yang penuh dengan pujian, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Fatihah, li'annaha istathnayat li hadhil ummah lam yu'taha ahadun qablahum. Waqila li'annaha tathna fi kulli raka'ah. Disebut sab'am minal mathani, 7 yang selalu diulang karena selalu diulang dalam sholat. Kalau kita setiap hari yang wajib saja sholat 5 waktu, 17 rakaat gitu ya. 17 rakaat berarti kita selalu mengulang paling enggak 17 kali. 17 kali dalam sehari membaca surat Al-Fatihah. Maka dikatakan sab'am minal mathani, 7 yang selalu diulang-ulang. Atau 7 yang selalu yang menjadi pujian, karena dengan Al-Fatihah ini menjadi pujian untuk umat ini. Li'anna tusna fi kulli raka'ah wa huwal masyhur, wa qila li'annaha fi kulli salatin, karena ada yang berpendapat bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah itu setiap salat sekali. Nah, maka meskipun setiap salat sekali paling enggak terulang 5 kali. Wa qila li'anna fiha thana'a 'ala Allah azza wa jalla. Ada yang berpendapat kenapa dinamakan sab'am minal mathani? Karena memang di dalamnya penuh pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li anna qasamat nisfain, nisfullah wa nisfulillah wa nisfuli abdi. Karena surat Al-Fatihah itu dibagi 2, setengahnya untuk Allah dan setengahnya untuk hamba-hambanya. Hadisnya cukup panjang, nanti insyaallah kita akan bahas. Kemudian masih banyak sekali nama-nama Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bahwasanya nama Al-Fatihah yang kelima ada Al-Qur'anul Azim. Kemudian ada yang mengatakan surat Al-Fatihah juga bernama As-Shalah gitu ya. Qusimatus shalah baini wa baina 'abdi nisfain, sebagaimana datang dari di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamat shalah, yakni salat Al-Fatihah itu dibagi 2. Maka shalah juga berarti Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah adalah Ruqyatul Haqqi. Ruqyatul Haqqi ya. Karena memang surat Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah. Itu ya, nanti kalau umpamanya ada yang kesurupan jin atau apa, kok dibacakan saja, dibacakan surat Al-Fatihah. Karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya itu bermanfaat untuk meruqyah. Diruqyah dibacakan surat Al-Fatihah. Tapi harus mantap juga. Nanti malah itu berapa kejadian gitu ya, yang baca malah enggak mantap, malah ditahsin sama jinnya. Oh, bacaanmu kurang mantap itu. Sha, sha, so, so gitu ya. Kurang malah ditahsin sama jinnya. Itu benar, Ustaz. Iya, itu berapa kali kita dapat cerita, bahkan di ma'had sendiri saya pernah diceritakan itu, malah ditahsin gitu sama jinnya. Jinnya hafid gitu. Yang kedelapan, salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Suratul Hamd. Surat yang penuh dengan pujian. Suratul Hamdi. Ada yang kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah ada Al-Wafiyah. Al-Wafiyah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah juga mempunyai nama Al-Asas. Al-Asas. Kemudian juga An-Nur. Sebagaimana dikatakan Abshir bin Nurain au dikatakan surat An-Nur, Nur itu adalah yang bercahaya. Jadi banyak tadi ya. 11 kita sudah sebutkan, Sab'ul Minal Mathani, 7 lantunan yang selalu diulang-ulang, As-Shalah, Alhamdu, surat pujian, Al-Kanzu, surat harta karun, Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran, Asasul Kitab, dasar dari Kitabullah, As-Safiyah, surat yang bisa menyembuhkan, Al-Waqiyah, surat yang pemelihara, Al-Wafiyah, yang lengkap, Al-Kafiyah, yang mencukupi, Al-Wafiyah, lengkap. Bahkan para ulama berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab terdahulu yang semua terangkum dalam Taurat, Zabur, wal Injil, dan tiga surat tersebut Anzalallahu mi'a kutub wa arba'atu kutub jam'a ma'naha fit Taurah wal Injil wal Quran, yang semua kitab-kitab yang telah diturunkan itu terangkum dalam satu kitab yang dinamakan dengan Al-Qur'an. Wa jam'a ma'ani hadhil kitubi tsalatsah fil Qur'an, dan tiga kitab suci yang sebelumnya semua terangkum dalam Al-Qur'an. Wa jam'a ma'anil Qur'an fil mufassal wa jam'a ma'anil mufassal fil Fatihah, dan makna-maknanya diterangkum dalam berbagai tempat. Wa jam'anil fasal fil Fatihah, yang semua itu terangkum dalam Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga makna surah Al-Fatihah itu terangkum dalam satu kalimat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena di sana kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penghambaan kita kepada Allah, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Maka semua yang terangkum dalam Al-Quran terangkum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Al-Quran disebut dengan Al-Kafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah yang lengkap, Al-Kafiyah yang mencukupi, Ar-Ruqyah sebagai obat ruqyah, gitu ya, anti jampi-jampi, Al-Quranul Azim itu adalah bacaan yang agung, sebagaimana datang di dalam hadis bahwasanya turun Al-Quran dimana kita akan diberi apa yang kita minta ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebagaimana dalam hadis, suatu saat dari Ibnu Abbas menceritakan, saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Jibril di sisi beliau, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari langit. Kemudian Jibril memandang ke atas dan mengatakan, "Hadza babu minas sama'i futihal yaum lam yuftah qattun." Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, itu suara pintu langit sedang dibuka. Futihal yaum lam yuftah qattun." Pintu langit dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Kemudian tiba-tiba turunlah malaikat menemui Nabi seraya berkata, "Abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka." Bergembiralah dengan turunnya utituma binurain, dengan dua cahaya, utitahuma yang diberikan kepada kamu, yang dua hal ini tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Dia adalah Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatim suratil baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'tita. Setiap kali engkau membaca satu huruf, pasti engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan An-Nasa'i dalam As-Sunan, dan ini adalah lafaz hadis dari Nasa'i. Bahwasanya salah satu keutamaan istimewaan surat Al-Fatihah, bahwasanya kita membaca surat Al-Fatihah kemudian kita meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Nah, itulah diantara nama-nama surat Al-Fatihah. Ada banyak, tadi kita sudah sebutkan ada belasan, sekitar 11 atau 12 nama dari surat Al-Fatihah menurut para ulama berserta dalil-dalilnya, baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Nah, kemudian jadi itu salah satu keutamaannya apa? Memiliki banyak nama. Kemudian apa keutamaan surat Al-Fatihah lainnya? Banyak sekali surat keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagaimana kita bahas, adalah induk dari para surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan yang ada dalam surat keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, para ulama menyebutkan, kita bahas sedikit. Yang pertama adalah yang kedua adalah a'dhamu surah fil Qur'ani wa afdal. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal, yang paling utama, dan yang paling besar, paling agung dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya? Kok bisa mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang paling agung? Sebagaimana datang di beberapa hadis, salah satunya adalah An Abi Sa'id bin Ma'la qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Bahwasanya Abi Sa'id Al-Ma'la suatu saat sedang salat dan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil, dia enggak jawab. Setelah salat selesai, dia matur bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi afwan saya tidak menjawab gitu nggih. Mohon maaf tadi enggak bisa jawab karena saya sedang salat. Maka Rasulullah mengatakan, alam yaqulullah istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum ma yuhyikum. Bukankah kamu pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan dari Allah dan Rasulnya apabila memanggil kamu. Summa qala li, kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan mengatakan kepada saya, la'u'allimannaka surah ya a'zamu surah fil Qur'an qabla an takhruj min hadzal masjid minal masjid. Saya akan ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Qur'an, lebih mulia dari surat-surat yang lain, dan saya akan ajarkan itu sebelum kamu keluar dari masjid. Tsumma akhadha bi yadi falamma arada ayyakhruja qultu lahu alam taqul la alliman surah hiya a'zam suratu fil Qur'an. Maka kemudian Rasulullah mengambil tanganku, dan setelah gitu ya, sebelum kami keluar dari masjid, selang beberapa waktu sebelum kami keluar dari masjid, saya mengingatkan Rasulullah, Rasul tadi katanya mau mengajarkan saya satu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, apa itu? Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surat yang paling agung adalah alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir ayat, bahwa surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Bahwasanya Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, alhamdulillah rabbil alamin, surat Al-Fatihah, dia adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang atau 7 ayat yang penuh dengan pujian, wal Qur'anul azim, dan Qur'an yang mulia yang diberikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Asyahid apa yang menjadi dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tadi, Abi Sa'id bin Ma'la, bahwasanya saya akan ajarkan surat yang paling agung, surat yang paling mulia di antara surat-surat yang lain. Maknanya bahwasanya Al-Fatihah salah satu keutamaannya adalah dia adalah surat yang paling agung dengan dalil hadis tersebut. Yang kedua, annahu lam yanzil fil Qur'an wala fit Taurah wala fil Injil mithlaha. Bahwasanya tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya surat yang seagung surat ini, surat Al-Fatihah. Cuma satu tok surat yang seperti ini, yaitu di dalam Al-Quran. Nah, itulah keutamaannya. Dengan dalil tadi kita sudah baca, bahwasanya semua terangkum. Ma'anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi Taurah wala fil Injil mithla ummal Qur'an wahya sabil mathani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ma'anzalallahu tabaraka wa ta'ala fit Taurah, Allah tidak menurunkan dalam Taurat dan di Injil seperti Ummul Quran tadi salah satu nama Al-Fatihah kita sudah bahas, misla Ummul Quran, Allah tidak menurunkan di Taurat dan maupun Injil yang seperti Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran, wa ya sab'ul mathani, dan dia adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kemudian selanjutnya, anna qira'atul Fatihah yasul biha kamalus shalah wa qubuliha. Bahwasanya Al-Fatihah menjadi parameter sah, sehat, sempurnanya tidak sholat seseorang. Gitu ya. Maka paling enggak gitu ya, enggak bisanya membaca Al-Quran, harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Harus bisa membaca surat Al-Fatihah. Dan harus benar. Maka sempatkan cari ustaz, kalau ustaznya sibuk atau ya siapa yang lebih, enggak usah ustaz, siapa yang lebih pintar dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mujawad sesuai dengan tajwid, tolong ajari saya paling enggak Fatihah saja. Nanti kalau udah selesai ya, tolong ajarkan setelahnya. Masa Fatihah kok gitu ya. Tapi yang pertama paling enggak kita belajar Al-Fatihah harus bisa. Gitu ya. Oh, saya enggak pernah jadi imam, ngapain harus fase-fase? Bukan masalah kita jadi imam atau tidak. Tapi bagaimana kita membaca surat yang menjadi barometer sholat kita sedangkan kita tidak membacanya dengan benar. Bagaimana nanti maknanya? Bagaimana kita akan meresapi maknanya? Bagaimana kita akan memahami maknanya? bagaimana kita akan mentadaburi isinya, sedangkan membaca saja kita masih salah. Maka kita pelajari dulu keagungannya, kita baca dulu betul-betul sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yang diajarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana para sahabat menurunkannya, mengajarkannya kepada para tabi'in, bagaimana tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Seperti itulah seharusnya kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Fatihah, baru kita tadaburi maknanya, kita bisa faham betul, masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada hikmah yang besar, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita untuk mengulang Al-Fatihah, bahkan dalam setiap sholat kita minimal 17 kali, 17 rakaat dalam sehari. Masih banyak sekali keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah surah Fatihah adalah syifa min kulli da', dia adalah obat segala penyakit gitu ya. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Beberapa hadis, di antaranya pernah para sahabat itu singgah ke suatu kaum, kemudian di sana diminta untuk meruqyah. Kemudian setelah meruqyah, apa kalian bisa, ini ada sesuatu kayaknya sakit di antara ini penduduk saya, kami akan menjamu kalian kalau kalian bisa mendoakan dia. Kemudian datangi dan dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian sembuh. Kemudian biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Kemudian menceritakan kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wallahi barakatu illa bi Fatihatil Kitab. Setelah ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, "Lah kalian bacakan apa kepada mereka kok bisa biiznillah sembuh itu?" Wallahi ya Rasulullah, kami enggak membacakan kecuali ya cuma Fatihatul Kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami bacakan itu ya Rasulullah, tapi karena sahabat membacanya dengan penuh keyakinan, dengan keimanan yang kuat, biiznillah sembuh. Itu yang kami baca saja ya Rasulullah, illa bi Fatihatil Kitab. Fatabassam wa qala ma adraka annaha ruqyah. Rasulullah kemudian tersenyum mendengar cerita para sahabat, kok tahu kalian kalau itu ayat ruqyah? Tsumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmi ma'akum. Kemudian Rasulullah mengatakan, ambillah upah yang tadi sudah digarikan, karena para penduduk tadi pada senang gitu ya, setelah dibacakan Al-Fatihah kok sembuh, biiznillah mereka senang, dikasih hadiah. Rasulullah tersenyum, ambillah hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada kalian dan beri saya juga bagiannya, kata Rasulullah SAW. Dan juga banyak lagi cerita bagaimana para sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah. Sebagaimana datang dalam atar Rasulullah SAW, "Tsumma aqbala rajan min indahu famara ala qaumin indahum rajul majnun muthiqun bil hadits faqala ahlahu ana haddatsna ana sahibakum hadza qad jaa'a bi khairin fa hal indaka shay'un tadawi fa raqaytu bi fatihatil kitab fa bara fa a'tini 100 shah fa a'titu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat fa akhbartuhu fa qala hal illa hadza wa qala amsad fi mawdi akhar hal qulta ghayra hadza qultu la qala khudhuha fa li amri liman aqul bi ruqyati batil laqad aqaltu bi ruqyati haqqun. Jadi suatu saat ada yang meruqyah orang yang agak ada masalah dalam otaknya gitu ya, mungkin agak stres atau gimana. Kemudian diruqyah oleh para sahabat. Diruqyah oleh para sahabat dengan apa? Dengan Ummul Kitab, dengan Al-Fatihah. Kemudian biiznillah sembuh, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dengan apa kalian meruqyah? Dengan Fatihatul Kitab." Kemudian kalian dikasih apa? Dikasih mi'atu syah, 100 kambing. Gitu ya, karena senangnya orang bisa sembuh, dikasih 100 kambing. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk tafadhal, diambil dari anjar yang sudah diberikan kepada kalian. Qala Ibnu Qayyim, wa amma shahadatu tajarub bidzalika fa hiya akthar min an tuzkar wa dzalika fi kulli zaman. Dan cerita-cerita dan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Fatihah itu bisa menjadi surat yang menyembuhkan biiznillah, dan surat ruqyah banyak sekali, Ibnu Qayyim menyebutkan sangat banyak sekali, fi kulli zamanin, bahkan bukan cerita zaman dulu saja, setiap zaman ada ceritanya masing-masing. Waqad jarabtu ana min dzalik, bahkan saya sendiri, kata Ibnu Qayyim, pernah menyobanya sendiri, fi nafsi wa fi ghairi, kalau saya sakit gitu ya, saya bacakan sendiri Al-Fatihah, saya usap-usap Al-Fatihah, biiznillah sembuh, wa fi ghairi, kemudian orang lain juga kalau minta di ruqyah minta apa, kemudian saya bacakan Al-Fatihah. Umuran ajibah wala siyama muddatul maqam bi Makkah fa innahu kana yadhil Bisijah bi khaythu takadu taqta'ul harqah minni wa dhalika fi athna'i tawaf fa ghayruhu fa abdara ila qira'atil fatih wa amsah biha ala mahal alam fa ka'annahu hasat tasqut wal quwwah ma lam ahad mithlahu fid dawa. Pernah juga saya suatu saat ketika di Mekah gitu ya, ada ibu-ibu kayaknya lumpuh gitu, datang ke saya kayaknya enggak bisa gerak. Maka saya coba untuk membacakan surat Al-Fatihah, kemudian dikasih ma'u zamzam. Ini qad hammi ma'i zamzam fa aqra alaihi al-Fatihah miraran fa ashrabahu fa ajada bihi minan naf'i wal quwwah. Saya bacakan Al-Fatihah terus, saya ulang saja, kemudian saya kasih air zam-zam, saya suruh minum, fa bi idznillah kemudian bisa sembuh. Wa qala Ibnu Rajab fa hiya shifaa'un minal amradil qalbiyyah wa shifaa'un minal asqamil badaniyah. Ibnu Rajab mengatakan dia adalah obat baik itu penyakit qalb, penyakit hati. Orang suka dengki, suka marah, suka penyakit-penyakit hati. Bacakan sering-sering baca alhamdulillah rabbil alamin dengan tadabbur. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dibaca artinya difahami betul dengan penuh tadabbur, dan insyaallah itu akan menjadi obat hati, wa syifa'u min aqsamil badaniyah, dan bahkan itu menjadi obat badaniyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian dan juga obat. Jadi Al-Qur'an bisa menjadi obat lima fis sudur di dalam hati. Allah juga mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah kepada orang-orang, katakanlah wahai Muhammad, dia akan menjadi bagi orang-orang yang beriman, yaitu Al-Qur'an ini, hudaw wa syifa, bisa menjadi petunjuk dan juga bisa menjadi obat, syifa menjadi obat. Wal nazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu bisa menjadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan selain jadi obat juga rahmat bagi seluruh umat orang-orang yang beriman. Jadi salah satu fadilah surat Al-Fatihah sebenarnya datang di hadis aqwal ulama Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan sebagainya menyebutkan bahwasanya bisa untuk meruqyah, bisa untuk kita gunakan obat. Maka nanti kalau sakit itu ya, biarlah yakin saja. Dengan yakin coba dibacakan Al-Fatihah, diusap-usap. Kemudian kita dalam humum, tidak tenang, banyak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Kita ingin punya hajat sesuatu, bacakan Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Anak saya mau sekolah, sekarang enggak ada biaya, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb. Hanya kepada-Mu saya menyembah, enggak ada lainnya, ya Rabb. Kepada-Mu saja saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu saja, ya Rabb. Saya mohon pertolongan, ya Allah, tolonglah saya bisa membiayai anak-anak saya untuk sekolah. Ya Allah, ini bapak saya terbaring dalam rumah sakit. Ya Allah, ini ibu saya sudah lama menderita penyakit. Ya Allah, ini anak saya kok kelakuannya saya sudah sekolahkan lama-lama ternyata menjadi anak yang kurang soleh. Doakan, doakan orang-orang sekitar kita, doakan untuk diri kita, doakan untuk umat muslim, doakan untuk orang-orang yang sudah meninggal bahkan. Doakan, dan salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Kita doakan anak kita, karena Allah Rasulullah SAW bersabda tadi, sebagaimana dikatakan oleh Jibril, bahwasanya tidak ada dalam satu ayat pun yang engkau baca dari surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah engkau baca kemudian engkau meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kalian pinta. Di antara keutamaannya juga hadis surah mukhtasah bi munajati Rabb taala. Surat ini adalah surat yang untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annaha mutadhamminah lima qasadal kitabil munzilah minas sama'i kullaha, dan juga ayat ini mengandung semua yang ada dalam kutub-kutub, dalam kitab-kitab yang sebelumnya, baik itu Taurat, Injil, Zabur, semua terkandung dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Inna ikhwan fiddin rahimakumullah, para pendengar sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat selanjutnya dalam obrolan singkat kita setiap Rabu ba'da asar insyaallah. Insyaallah naltaqi fi maratil qadimah, kita berjumpa di perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.